Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Akhwani fi din azzakumullah, di malam yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan sebuah karya yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Soleh Fauzan Habibullah Ta'ala. Kita kemarin telah masuk dalam babun fi a'mali yaumi tarwiyati wa yaumi arafata. Bab amalan di hari tarwiyah, yakni pada tanggal 8 Zulhijjah dan Arafah. Berkata Habibullah Ta'ala, summa, kita masuk halaman 345. Summa yakhruju illa mina man kana bimakata muhriman yawma tarwiyati wal afdalu an yakuna khurujuhu qabla az-zawali fayusalli biha ad-duhra wa bakiyat al-awqati ila al-fajri. Kata beliau habibullah taala, orang-orang yang telah berihram di Mekah, para jamaatul hujat yang telah berihram di Mekah, mereka bergerak menuju ke Mina. Kapan itu? Pada tanggal 8 Zulhijjah. Mereka bergerak menuju ke Mina dan diutamakan ketika berangkat ke Mina itu sebelum waktu zawal, sebelum matahari condong, sebelum zuhur. Supaya apa? Agar bisa melakukan sholat duhur sampai nanti sholat subuh di Mina. Baginda Nabi alaihissalatu wassalam itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, fajr atau subuh ketika di Mina tanggal 8 Zulhijjah malam 9 Zulhijjah, yakni malam Arafah. وَيَبِيتُ لَيْلَةَ التَّاسِعِ لِقَوْلِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَرَكِبَ نَبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَعْنِي إِلَى مِنَى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ makatha qalilan hatta tala'ati syams. Kemudian setelah para jamaatul hujat itu sampai di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, bisa sholat duhur di Mina, mereka bermalam di Mina pada malam 9 Zulhijjah, yakni malam Arafah. Ini berdasarkan ucapan sahabiyun jalil Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Rasul alaihi salatu wassalam itu berkendara ke Mina, kemudian beliau salat duhur, asar, maghrib, isya dan fajr atau subuh dilakukan di Mina. Baru kemudian beliau menunggu sesaat sampai terbitnya matahari untuk meninggalkan Mina. Dan tentunya sholat-sholat yang rubaiyah, sholat-sholat yang 4 rakaat, ketika di Mina tanggal 8 Dzulhijjah sampai malam 9 Dzulhijjah, dia atau para jamaatul hujjat mengqasar sholat yang rubaiyah, yang 4 rakaat diqasar duna jamin, tetapi tidak dijamak, dilakukan pada waktunya. Ketika duhur-duhur 2 rakaat salam, nanti masuk waktu asar, sholat asar 2 rakaat terus. Ketika isya juga seperti itu, dia sholat 2 rakaat pada waktunya. Ini ketika di Mina. Baru kemudian baginda Nabi menunggu sesaat setelah sholat subuh, matahari sudah terbit, beliau bergerak meninggalkan Mina menuju ke Arafah. Kemudian kata saya selanjutnya, hadis ini tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaih di hadis yang 1200, nomor 1218. Walaisa dhalika wajiban bal sunatun wa kadhalika al-ihramu yawma tarwiyati laisa wajiban falau ahrama bil haji qablahu aw ba'dahu jaza dhalik. Ini termasuk pendapat fadilatu Syekh Shalih Fauzan habibahullah taala, bahwasanya ketika pada tanggal 8 Dzulhijjah untuk menuju ke Mina, yakni pada yaumu tarwiyah, ini bukan merupakan sebuah perkara yang wajib, melainkan ini adalah sunnah. Demikian juga ketika ihram di hari tarwiyah, yakni pada tanggal 8 Dzulhijjah, ini bukan perkara yang wajib. Maka seandainya para jamaatul hujjat itu berihram sebelum ataupun sesudah tanggal 8 Dzulhijjah, jaza dhalik. Ini kata fadilatu Syekh Shalih Fauzan habibahullah taala. Dan tentunya ketika kita mengikuti sunnah ini yang telah dilaksanakan oleh manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yakni baginda Nabi alaihi salatu wassalam, banyak keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh seorang jamaatul hujjat atau para jamaah haji. Dia bisa mengikuti bagaimana baginda Nabi ketika pada tanggal 8 Dzulhijjah sholat duhur, asar, maghrib, isya dan fajar di Mina. Ini sebuah keutamaan ketika para jamaatul hujjat untuk bergerak pada tanggal 8 Dzulhijjah menuju ke Mina untuk bertarwiyah. Selanjutnya kata saya, wahada al-mabitu bimina laylata tasi'i wa ada as-salawati al-khamsi fiha sunatun wa laysa biwajibin. Kemudian kata beliau habibullah taala, selama bermalam di Mina para jamaatul hujjat, yakni pada malam 9 Dzulhijjah, malam Arafah, kemudian dia sholat 5 waktu di Mina, ini juga bukan merupakan sebuah kewajiban, akan tetapi ini merupakan sunnah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma yasiruna sabaha al-yawma At-tasi'i ba'da tulu'i syamsi min Mina ila Arafah. Kemudian para jamaatul hujat setelah matahari terbit di pagi hari pada tanggal 9 Dzulhijjah, mereka meninggalkan Mina menuju ke Arafah. Jadi perlu disampaikan, kalau haji reguler mengikuti pemerintah kita itu biasanya dari Mina ke Arafah, atau dari kalau dari hotel ke Mina, ini memang harus berkoordinasi dengan ketua kloter. Karena ketua kloter enggak akan menyediakan, bukan rangkaian menurut pemerintah Indonesia untuk tarwiyah ini. Kita harus lobby, kita harus koordinasi untuk minta difasilitasi, atau minimal kita bisa menyarter bis sendiri untuk menuju ke Mina. Tetapi dari Mina ke Arafah ini akan sistemnya sistem taradudi. Taradudi itu diunjal. Satu regu kurang lebih 50 orang satu bis. Dari Mina ke Arafah terus bergantian. Mina Arafah sampai nanti Mina ini kosong dari manusia, dari para jamaatul hujat. Para askar-askar negeri Saudi itu mengadakan operasi. Kalau masih ada orang tetap diangkut menuju ke Arafah. Semuanya harus menuju ke Arafah. Diangkut dengan bus menuju ke Arafah. Ini sistemnya taradudi kalau kita mengikuti haji reguler. Diunjal 50 satu regu satu regu. Dari Mina ke Arafah, nanti Arafah, Muzdalifah, sama terus di taradudi sistemnya, diunjal. Kemudian Muzdalifah ke Mina, ini akan diangkut per regu. Baik, kita lanjutkan. Wa Arafatu kulluha mauqifun illa batnu Arafah au illa batna Arafah. Kata Syekh Habibullah Ta'ala bahwasanya seluruh Arafah, jadi seluruh teritorial Arafah itu merupakan tempat wukuf. Dimanapun di Arafah, tidak harus di Jabal Rahmah, tidak harus. Tapi seluruh Arafah ini merupakan tempat wukuf. Selain di Lembah Urana. Selain di Lembah Urana, nanti akan ada setiap tempat-tempat manasik itu ada hudud, ada tanda-tanda. Ini batasnya Arafah, batasnya Mina, batasnya Muzdalifah akan ada. Jadi seluruh Arafah ini merupakan tempat untuk wukuf selain Lembah Uronah. Bahkan di situ ada masjid namanya Masjid Namirah. Ini pun akan diberi batas di dalam masjid. Yang bagian depan tidak lagi Arafah, tidak diperbolehkan untuk wukuf. Tapi nanti ada batasnya. Di masjid itu dibelah, yang depan ini sudah bukan tempat wukuf, tapi di belakang ini bisa untuk wukuf di Masjid Namirah tersebut. Qala habidallahu ta'ala fa fi ayyi makanin wa kafal haju min sahati Arafah ajza'ahu al-wukufu fihi ma'ada mas tatsnahu an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa batnu urana. Ini kata Syekh bahwasanya di bagian Arafah di mana saja, yang penting Arafah, para jamaatul hujat itu bisa melakukan wukuf di situ, yang penting di Arafah. Dan hal tersebut merupakan tempat yang sah untuk wukuf. selain bagian yang dikecualikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu di lembah Uronah. Di lembah Uronah yang tidak merupakan tempat wukuf. Dan ini sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis yang sahih, dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di hadis nomor 3012 dalam kitab Manasik di bab 55. Kemudian juga di bagian awal hadis ini juga terdapat di dalam Sahih Muslim di hadis nomor 2952 dalam kitab Al-Hajj bab yang ke-20. Dan hadis tersebut telah disahihkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullah alaih di dalam Sahih Abu Dawud di hadis nomor 1665, 1692 dan 1993. Bisa dicek nanti. Baik, kita lanjutkan. Berkata Habibullah taala, waqad buyinat hududu Arafah bi'alamatin wa kitabatin tuwaddihu Arafah min ghairiha. Batasan-batasan Arafah, hudud, itu telah diberi tanda oleh pemerintah Saudi, masya Allah. Dari batasan-batasan Arafah ini telah diberi tanda. Tanda tersebut berupa plang dan ditulisi, ada tulisannya yang menjelaskan Arafah, yang menunjukkan ini bahwasanya tempat tersebut Arafah dari selainnya. Dari batas-batas antara Arafah, Mina, Muzdalifah. Faman kana dakhilal hududi, faman kana dakhilal hududi al-muwaddahati fahuwa fi Arafah. Maka barang siapa yang berada di dalam batas-batas tersebut, batas-batas yang telah ditetapkan, maka dia berposisi di Arafah. Maka dia berada di Arafah kalau dia berada di dalam batas-batas yang telah ditentukan tersebut. Akan tetapi, kata Syekh Habibullah taala, wa man kana kharijaha fayukhsha annahu laysa fi Arafah. Akan tetapi barang siapa yang di luar batas, di luar batas Arafah, itu dikhawatirkan dia tidak berada di Arafah. Tentunya kalau wukuf di luar Arafah ya tidak sah wukufnya. Padahal kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam, al-hajju Arafah, intinya haji itu wukuf di Arafah. Fa'ala al-haji an yata'akkada min dhalik wa an yata'arrafa 'ala tilka al-hudud liyata'akkada min wujudihi fi Arafah. Maka para jamaatul hujjat, orang-orang yang sedang berhaji, dia harus memastikan hal tersebut, harus mengenal batas-batas yang telah ditulis dan ditancapkan di Arafah, sehingga dia wukufnya benar-benar berada di Arafah. Ini karena al-haju Arafah tadi. Pemerintah Saudi juga enggak main-main, mereka tetap memanjakan para jamaatul hujjah supaya mereka benar-benar wukufnya di area Arafah dengan diberinya tanda-tanda tersebut. Kemudian kata Syekh, fa idza zalati syamsu shalaw ad-duhra wal 'asra qasran wa jam'an bi adhanin wa iqamatain. Maka ketika pada pagi hari tanggal 9 Zulhijjah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika matahari sudah zawal tergelincir ke arah barat, jadi ketika matahari sudah zawal tergelincir condong ke barat, maka para jamaatul hujat, ini posisinya di Arafah berarti tanggal 9 Dzulhijjah ini, maka para jamaatul hujat melakukan sholat duhur dan asar dengan dikosor sekaligus dijamak. Kalau di Arafah, ini bedanya di Arafah dengan di Mina. Kalau di Mina dikosor duna jam'in, dikosor tapi tidak dijamak, dilakukan sesuai waktunya. Tapi kalau di Arafah dikosor sekaligus dijamak, duhur asar Maghrib Isya, ini di qasar dan di jamak. Ketika di mana? Ketika di Arafah. Dengan sekali azan dan dua iqamat. Iqamat untuk duhurnya dan iqamat untuk asarnya, karena di jamak sekaligus. Azannya satu kali. Wakadzalika yaksiru sholata ar-ruba'iyata fi Arafah mustalifah wa Mina. Ini kata saya. Begitu juga salat yang ruba'iyah, yang empat rakaat, itu diqasar di Arafah. Begitu juga ketika di Muzdalifah nanti juga diqasar. Begitu juga di Mina juga diqasar. Yang ruba'iyah, yang empat rakaat, cuman pelaksanaannya berbeda-beda. Di Muzdalifah dan di Arafah dijamak sekaligus dikosor. Di Mina cuman dikosor, tidak dijamak. Ini harus dibedakan. Lakin kata saya, fi Arafah wa Mina mustalifata yajma'u wa yaksiru, wa fi Mina yaksiru wa la yajma'u. Keterangan beliau, hanya saja ketika di Arafah itu sholatnya dijamak dan dikosor, sedangkan di Mina hanya dikosor saja, tidak dijamak. Ketika di Arafah dan Muzdalifah jamak dan qasar. Ketika di Mina cuman di qasar. Bal yusalli kullas salati fi waqtiha. Bal yusalli kullas salatin fi waqtiha li'adamil hajati ila jam'i. Masing-masing sholat itu dilakukan pada waktunya ketika di Mina, karena tidak ada hajat untuk menjamaknya. Ini ketika di Mina. Selanjutnya berkata Habibullah Ta'ala, summa ba'dama yusalli al-hujaju ad-duhra wal 'asra qasran wa jam'a taqdimin fi awwali waqti dhuhri yatafarraghuna li du'ai wa tadru'i wal ibtihali ila Allah ta'ala wa hum fi manazilihim min 'arafata. Insyaallah. Ini keistimewaan orang-orang yang bisa wukuf di Arafah. Kata Syekh, maka ketika di Arafah para jamaatul hujjat setelah sholat duhur dan asar dengan dikosor dan dijamak, yakni jamak takdim tentunya dilakukan di waktu duhur, ini jamak takdim, maka para jamaatul hujjat itu berkonsentrasi untuk berdoa dengan merendahkan diri memohon kepada Allah Jalla Jalaluh di tenda masing-masing, di tempat masing-masing di Arafah. Ini pentingnya supaya kita tidak terpengaruh orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang mukdaf. Banyak di Arafah dia tidak melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah, tetapi justru melakukan amalan-amalan yang mukdaf. Mungkin ada berjanjian bersama, ada tahlilan atau yasinan bersama. Ini banyak dilakukan. Maka nasihat para ulama supaya kita setelah melakukan sholat untuk banyak berkonsentrasi, banyak-banyak berdoa, merendahkan diri memohon kepada Allah Jalla Jalaluh di tenda masing-masing di Arafah. Sebagaimana apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih, bahwasanya para jamaatul hujjat ketika sudah zawal melakukan sholat duhur dan asar di qasar dan di jamaah, itu disunahkan untuk memperbanyak membaca tahlil. Karena membaca tahlil ini merupakan sebaik-baik doa di Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diperbanyak karena ini merupakan sebaik-baik doa di Arafah. Maka kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, afdalu ma qultu anna wa nabiyuna asiyata Arafah. Sebaik-baik doa yang aku panjatkan, kata Nabi, dan juga para nabi, bukan hanya baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, juga para nabi panjatkan, yakni pada senja hari, yakni di Arafah. Maka ketika orang-orang sedang wukuf setelah sholat duhur, asar, qasar dan di jamaah, dia terus-menerus dalam keadaan berzikir, bertalbiyah, berdoa dengan apa yang diinginkan sesuai kemauannya, memohon, bisa berdiri mengangkat tangan, bisa dengan duduk bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh, menghadap kepada Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Dia mempunyai harapan mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan kita yang sedang wukuf di Arafah atau para jamaatul hujjat yang sedang wukuf di Arafah termasuk di antara orang-orang yang nantinya akan dibebaskan di neraka. Karena pada hari itu tanggal 9 Dzulhijjah, di hari Arafah, Allah Jalla Jalaluh banyak membebaskan penduduk neraka. Masya Allah. Sebagaimana Al-Imam Muslim meriwayatkan, kita bisa melihat di dalam Sahih At-Targhib di jilid 2 hadis yang ke-129, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi abdan minan nar min yaumi aradah. Allahu Akbar. Tidak ada suatu hari yang lebih banyak Allah Jalla Jalaluhu itu membebaskan hamba-hambanya dari mana? Dari neraka. Hanya pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Keutamaan lain mungkin pernah kita sampaikan, bahwasanya para jamaatul hujat yang sedang wukuf di Arafah ini akan dibanggakan oleh Allah Azza wa Zal kepada penduduk langit, yakni para malaikat. Sebagaimana Al-Imam Ahmad meriwayatkan di dalam sahihnya, dan sebagian para ulama itu banyak mensahihkan hadis ini, sebagaimana juga Al-Imam Al-Albani menyebutkan dalam Sahih At-Targhib, "Inna Allah yubahiya bi ahli Arafat ahla as-sama." Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh ini akan membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Dibanggakan kepada siapa? Manusia yang tidak pernah berbuat dosa, yakni para malaikat. Yang sejatinya para malaikat, ikhwani fiddin azzakumullah, sempat mempertanyakan terhadap makhluk yang hendak Allah ciptakan di muka bumi ini. Kata para malaikat, "Ataja'alu fiha man yubsidu fiha wa yusfiku dima." Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang kelak hanya akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi ini? Wananu, kata malaikat, sedangkan kami para malaikat, "Nusabihu bihamdika wa nusadisula wa nuqadisula." Sedangkan kami para malaikat adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, mensucikan namamu, dan bertahmid memujimu. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? "Ini a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Nanti bisa dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Ikhwani fiddin azzakumullah, maka sekali lagi di hari Arafah Allah bangga dengan hamba-hambanya, dan kebanggaan Allah ini ditunjukkan kepada para malaikat, yang para malaikat sempat mempertanyakan, "Bukankah makhluk yang engkau ciptakan ini hanya akan bikin kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi?" Tapi kata Allah di dalam hadis qudsi, "Unduru ila ibadi ja'uni su'san ghubran." Tuh lihat hamba-hambaku, dia datang kepadaku di hari Arafah, wukuf di Arafah, dalam keadaan lusuh dan berdebu rambutnya. Ini keistimewaan orang-orang para jamaatul hujat yang bisa berwukuf di Arafah. Taib, kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Wa yanbaghi an yajtahida fid du'ai wa tadarrui wa taubati fi hadzal mawqifi al'adimi. Maka para jamaatul hujat itu hendaknya bersungguh-sungguh di dalam berdoa, merendahkan diri, banyak-banyak bertobat ketika wukuf di Arafah, bertobat kepada Allah di tempat yang agung ini. Kata Syekh Habibullah taala, wa yastamira fi dzalika wa sa'an du'a rakiban aw masiyan au waqifan au jalisan au muttaji'an ala ayyi halin kana yakhtaru al-ad'iyyata al-waridata wal-jawami'a liqaulihi sallallahu alaihi wasallam abdalu du'ai du'au yawmi aradha. Masyaallah. Kata Syekh Hafidzallahu Ta'ala, mereka para jamaatul hujjat terus menerus yastamiro, terus menerus dia ketika wukuf di Arafah melakukan yang demikian itu, yakni berdoa, baik berdoanya itu di atas kendaraannya karena mungkin orang-orang yang sedang sakit, di rumah sakit pun diambil dengan ambulan, kemudian di safari wukufkan, dimasukkan ke Arafah, berdoa di atas kendaraannya. Sambil berjalan mungkin dia baru berdoa. Bahkan berdiri juga berdoa. Duduk berdoa. Berbaring pun dalam keadaan berdoa. Dalam keadaan apapun mereka harus memperbanyak doa. Memilih doa-doa yang warid, doa-doa yang singkat namun padat isinya. Doa-doa yang diriwayatkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, abdalu du'ai du'au yaumi arrafa. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arrafa. Qala habidallahu ta'ala. Wa abdalu ma kultu anna wa nabiyuna. Min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa yang aku dan para nabi sebelumku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, sebaik-baik doa yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi di hadis nomor 3585. Wallahu alamu bisawab, wallahu waliyut taufik. Ini yang bisa kita pelajari di malam yang mulia ini dari apa yang sudah kita pernah dapatkan dari asatidah kita, habidahumullahu jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Al-mu'adin yu'adin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.